Mitra Bisnis, kemelut kasus Akhil Mokhtar, Hakim Mahkamah Konstitusi nonaktif yang ditahan KPK akibat dugaan suap, memunculkan istilah baru, yakni trias koruptika, yang memaknai tiga wilayah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang semuanya ada oknum yang tersangkut kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda soal ini? Amat sangat memprihatinkan dan geram sebetulnya. Dan itu, untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga-lembaga kita ini, kita harus mulai daripada zero saja. Mulai dari awal lagi. Seolah-olah kita awal daripada tahun 45-46 dalam rangka memperoleh kemerdekaan kembali, itu aja. Waktu itu kan ada proklamatornya, Pak, yaitu Bung Karno. Kalau saat ini, siapa menurut Bapak? Susah kita jadi pemimpin sekarang. Susah. Yang sama sekarang sih adalah RI1. Dan RI1 itu harus berbuat tegas dan nyata, itu aja. Tegas dan nyata loh ya, itu aja. Lalu bagaimana kelanjutan dari negeri ini ke depannya menurut Bapak? Kita boleh kehilangan segala sesuatunya, ya. Segala sesuatunya. Tapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan saya masih ada kok, itu aja. Hanya saja tentunya harapan itu belum terrealisir dan belum terwujud, itu aja. Sabarlah. Lalu bagaimana Bapak melihat sosok KPK saat ini? Banyak pihak yang mengatakan saat ini hanya KPK lah harapan satu-satunya. KPK itu juga harus mempertahankan kredibilitasnya seperti sekarang. Kalau itu sudah luntur, habislah kita republik ini. KPK, harapan itu jangan dilunturkan. Yes, harus didorong. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.